بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب ذكر الموت وقصر الأمل، ومر معنا في لقائنا الماضي إراد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، جملة من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحلقة نستكمل ما يتعلق بهذه الترجمة من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد الإمام النووي رحمه الله أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون فيه التذكير العظيم بالموت، وأيضا بقصر الأمل. فقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، معلوم أيها الإخوة الكرام أن الغريب على وطن ما أو بلد ما أو من كان فيه عابر سبيل، فإنه يعلم من نفسه أن مكثه لا يطول، وأن بقاءه في ذلك البلد لا يستمر، ولهذا لا يحفل مثل غيره من أهل البلد بالبناء والأثاث والتهيئة وغير ذلك، وإنما يكفيه من الأمور الشيء اليسير، أنه يعلم أنه سيرتحل ولن يبقى في ذلك البلد، وأن مقامه في بلد آخر. والدنيا معبر وليست مقر، وينبغي أن يكون حال العبد فيها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: كالغريب أو عابر السبيل، كالغريب أو عابر السبيل. وقوله كأنك غريب أو عابر السبيل هذا ليس للشك، بل للتخير: كن مثل هذا أو مثل هذا، كن مثل الغريب أو مثل عابر السبيل. وكل منهما يشترك في كونه لا يحفل بالاهتمام بالبناء والأثاث والتوسع في هذه الأمور، لأنه يعلم من نفسه أنه عن قريب سيرحل من مكانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إذا أمسيت أي دخلت في المساء، فلا تنتظر الصباح أي لا تعطي نفسك طول أمل أن تعيش إلى الصباح، قدر أنك تموت قبل ذلك. وإذا أصبحت أي دخلت في الصباح أيضا لا تعطي نفسك طول أمل، وقدر أنك تموت قبل ذلك. وهذا يحفزك إلى العمل الصالح والإحسان في العمل والإتقان، مثل ما جاء في الحديث: صلي صلاة مودع، لأنك إن صليت أو أديت العبادة على هذه الحال وأنت تستشعر أنك لن تبقى وأنك تودع وربما كانت آخر صلاة لك، كان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى موجبا للإحسان في العمل والإتقان والإجادة. وعلى كل، فهذا الحديث جمع بين الأمرين: التذكير بالموت وقصر الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, demikian juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bab yang sama, yaitu bab Zikrul Mauti wa Qisarul Amal, bab tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyampaikan bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Salihin, telah membawakan sejumlah ayat-ayat yang berisikan tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan beliau Al-Imam Nawawi, karena beliau rahimahullah membawakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga menjelaskan tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya." Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, pengembara, atau seorang yang sedang ya bersafar, hanya melewati ya, melewati suatu tempat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Jika engkau telah sampai di sore hari, maka jangan engkau tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa." Jika engkau telah sampai di pagi hari, maka jangan engkau tunggu sore hari. Wakhudh min sihatika limaradik, hendaknya gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan hendaknya gunakan kesempatan hidupmu untuk beramal saleh sebelum datang kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada peringatan yang besar ya, menggugah hati kita tentang kematian dan pendeknya angan-angan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, au 'abiru sabil, atau orang yang sedang bersafar, melewati, hanya melewati tempat tersebut, hanya singgah sebentar. Ya. Dan kita tahu bahwasanya seorang yang asing yang sedang mengembara di suatu tempat atau seorang yang sedang bersafar di suatu tempat, maka dia mengetahui bahwasanya dia tidak akan tinggal lama di tempat tersebut. Ya. Dia bukanlah tinggal di tempat tersebut, sehingga dia tidak berlama-lama di tempat tersebut dan tidak akan melanjutkan ya iqamahnya atau tinggalnya di tempat tersebut. Berbeda dengan penduduk negeri tersebut. Penduduk negeri, karena mereka tahu mereka tinggal di situ, mereka akan lama hidup di situ, maka mereka pun akan memberi perhatian besar terhadap untuk membangun rumah, untuk membeli peralatan-peralatan, untuk membuat kebun-kebun, taman-taman, ya, dan mereka berusaha untuk mengumpulkan harta mereka karena mereka tahu mereka bakalan tinggal lama menetap di tempat tersebut. Berbeda dengan seorang yang asing atau orang yang sedang bersafar, yang sedang numpang lewat suatu tempat, dia tidak lama-lama di situ, dia hanya mengambil ya kebutuhan yang cukup untuk dia karena dia hanya tinggal sebentar di tempat tersebut, kemudian dia akan meninggalkan tempat itu. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dunia ini hanyalah tempat persinggahan, hanyalah jembatan untuk lewat. Dia bukan tempat, ya, tempat seorang tinggal selama-lamanya. Oleh katanya seorang hamba hendaknya kondisinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharib au 'abir sabil. Hendaknya dia seperti seorang yang asing, namanya orang asing suatu tempat, ya, dia tidak punya rumah di situ, hanya orang asing yang tidak memiliki tempat tinggal di tempat tersebut. Au 'abir sabil, hanya atau orang yang sedang bersafar hanya sekedar lewat tempat tersebut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharib au 'abir sabil, hendaknya engkau menjadi orang yang asing atau orang yang sedang bersafar, ini bukan keraguan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keraguan dari rawi, akan tapi engkau bisa menjadi orang seperti orang asing atau menjadi orang yang sedang bersafar, dan dua-duanya benar. Seorang yang asing di satu tempat, dia tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian untuk membangun rumah, kemudian mengumpulkan peralatan, mengumpulkan barang-barang. Demikian juga orang yang sedang bersafar yang hanya sekedar numpang lewat di tempat tersebut, dia pun tidak punya perhatian besar untuk bangun rumah, karena mereka berdua tahu mereka tidak akan tinggal lama di tempat tersebut. Tempat tersebut hanya persinggahan sebentar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris shabah." Jika engkau telah masuk pada waktu sore hari, maka jangan kau tunggu pagi hari. Artinya jangan kau beri harapan kepada dirimu bahwasanya engkau akan hidup sampai pagi hari. Ya, engkau tidak tahu apakah kau bisa hidup sampai pagi hari atau tidak. Segera beramal soleh. Buatlah dirimu seakan-akan kau akan meninggal sekarang. Jangan kau pasang dirimu saya akan bakalan hidup besok dan akan hidup besok. Demikian juga kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau telah sampai di waktu pagi hari, jangan kau tunda sampai tiba sore hari. Jangan kau berikan harapan pada dirimu bahwasanya kau akan hidup sampai sore hari. Ya. Dan ya bayangkanlah dirimu akan meninggal sekarang. Dan ingatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat seperti ini, merasa bahwasanya dia akan meninggal dunia, maka dia akan berusaha beramal seindah-indahnya. Dia akan berbagus amalan solehnya. Dan ini sangat manjur, ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mewasiatkan, kata Nabi SAW, "Sholli sholata muwaddi', ya, seorang hendaknya sholat sebagaimana sholatnya orang yang akan meninggalkan negeri ini." Ya, orang yang merasa dirinya akan meninggal, maka dia akan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena dia menyangka inilah sholat terakhirnya yang akan dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga, tatkala seorang merasa dirinya sebagai gharib, orang asing, atau abir sabil, ya, dia akan berusaha beramal soleh dengan sebaik-baiknya, karena dia tahu akan berpindah pada ya hari kepada menuju hari akhirat. Thumma awrad rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير فيه الحث على قصر الأمل، وأن الإنسان لا يكون عنده طول أمل بالبقاء في هذه الحياة الدنيا. ولهذا من هذا الباب جاء الحث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أنه حق متأكد على كل مسلم له شيء، يعني ثمة له حقوق أو عليه حقوق أن يوصي، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يأتيه الأجل، فعليه أن يوصي أن يكتب وصيته. مثلا يقول لفلان علي دين، أو عندي لدى فلان حقوق، ولي من المال كذا وكذا حق لفلان، أو الأرض التي في المنطقة الفلانية ليست لي وإنما هي لفلان، أو نحو ذلك. يكتب ما له وما عليه، وهذا حق عليه، لأن كتابة هذه الأشياء وإبراء الذمة بإظهارها وإبرازها حتى يعمل الورثة على تخليصها وإعادة الحقوق ونحو ذلك أبرى لذمة الإنسان من أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد ضيع أموال الناس وحقوقهم. وربما يكون ثمة مال عنده دينا للآخرين، أو مثلا عارية أو نحو ذلك، ثم يموت والورثة يظنونه من جملة الميراث يقتسمونه وهو يحاسب عليه. فيجب عليه أن يتنبه لهذا الأمر، إذا كان ثمة حق له أو عليه يكتب ذلك في وصية تكون مثبتة عنده، وإن تبدلت الأمور وكتب له حياة يمحو الشيء الذي تبدل بأن تكون عادة الحقوق أو نحو ذلك، فإنه يكتب ذلك ويعدل في الوصية بحسب ما استجد من أمور وأحوال. والحديث كما أوضحت فيه تقصير الأمل، وألا يكون عند الإنسان طول أمل في البقاء في هذه الحياة، وأيضا فيه أهمية الوصية، أهمية الوصية. والعلماء رحمهم الله يقولون الوصية واجبة إذا كانت هناك حقوق لك أو عليك، وتكون مستحبة إذا لم يكن ثمة حقوق وإنما تكتب وصية عامة لأولادك بتقوى الله والعمل بطاعته لزوم السنة وتجنب البدع ونحو ذلك، فهذه من الأمور المستحبة. لكن إذا كانت هناك حقوق فيجب أن تكتب ما لك وما عليك، كما هو واضح هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على ذلك. ولننظر أيها الإخوة المستمعون الكرام حال الصحابة في سرعة استجابتهم وتلبيتهم لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا ابن عمر راوي الحديث يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا عندي وصيتي، أي مكتوبة محررة جمعت ما أوصيت به. فهذا هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا أجمعين حسن الائتساء بهم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ma hakum ri'im muslim lahu wasiyyu lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubun 'indahu." Yaitu tidaklah seorang muslim memiliki hak ya yang dia hendak sesuatu yang berkaitan dengan haknya yang hendak dia mewasiatkan, kemudian dia tidur dalam waktu dua malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafalnya lafal al-Imam al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan yabitu thalatha layalin, yaitu hendaknya seorang memiliki hak tertentu ya, hendaknya tidaklah dia tidur selama tiga hari, selama tiga malam kecuali dia menulis wasiat tersebut. Tidak boleh lewat tiga malam kecuali sudah menulis wasiat tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalik illa wa 'indi wasiyyati." Tidaklah satu malam pun melewatiku semenjak aku mendengar Rasulullah sallam mengucapkan sabdanya tersebut kecuali aku telah mencatat wasiatku dan wasiatku sudah ada di sisiku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada motivasi atau dorongan agar seorang jangan memperpanjang harapannya, berpanjang angan-angannya. Ya. Akan tetapi hendaknya seorang sadar bahwasanya ajal bisa datang menjemput dia kapan saja. Oleh karenanya hendaknya seorang ya, jangan memperpanjang angan-angannya dan merasa dia akan hidup lama dan hidup panjang di dunia ini. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberi motivasi agar seorang menulis wasiat. Ya, kenapa? Karena wasiat tersebut berkaitan dengan hak dia atau hak orang lain yang ada, yang sedang dia pegang. Karena seorang tidak tahu kapan kematian menjemputnya. Seorang tidak tahu. Dalam hadis ini disebutkan, tidaklah seorang muslim yang memiliki hak yang ingin dia wasiatkan, kemudian dia bermalam selama melewati dua malam, kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Ya. Dia tulis wasiat tersebut, mungkin ada hartanya si fulan, atau dia mengatakan, dia tulis di kertas, sebuah kertas di wasiatnya, dia mengatakan, ya saya punya hutang sama si fulan, dia tulis. Atau dia mengatakan si fulan berhutang sama saya dengan jumlah sekian, dia tulis. Ya. Atau dia mengatakan ada orang ya menitipkan uang pada dia, uang yang ada pada dia sekarang ini milik si fulan, dia tulis. Atau dia mengatakan tanah yang ada di negeri tersebut, tempat tersebut itu bukan tanah saya, meskipun atas nama saya tapi bukan tanah saya, tanah orang lain, dia hendaknya tulis. Ya. Dia tulis semuanya apa yang milik dia dan apa yang juga milik orang lain, yang kewajiban yang harus dia tunaikan. Kenapa? Karena hal ini lebih abrok li zimmah, lebih menyelamatkan dia. Ya. Agar jika dia meninggal dunia, wasiat tersebut bisa diketahui oleh para ahli warisnya dan bisa mengerjakan wasiatnya. Sehingga dia tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia telah melalaikan hak-hak orang lain. Kenapa? Kalau dia tidak menulis wasiatnya, ya. Maka para ahli warisnya menyangka harta yang ada pada dia adalah miliknya sehingga diwarisi oleh ahli warisnya, padahal harta tersebut milik orang lain. Karena bisa jadi dia meminjam barang orang, atau dia meminjam uang orang lain, atau ada orang menitipkan barang sama dia, kemudian dia meninggal dunia sebelum dia menulis wasiat, sehingga para ahli waris menyangka itu harta dia. Akhirnya mereka pun mewarisi harta tersebut, padahal itu adalah harta orang lain yang dititipkan pada dia. Kalau ternyata ya setelah dia menulis wasiat kemudian terjadi perubahan ya, terjadi perubahan harta, utang sudah dilunasi, atau barang sudah dia kembalikan, atau ada orang lain ngutang lagi sama dia, maka dia tulis seluruh perubahan tersebut. Dia hapus yang sudah tidak berkaitan dengan hak dia atau hak orang lain, dan dia tulis yang baru, segala perubahan dia tuliskan. Dia merubah wasiat tersebut. Dan ini sangat penting kepada seorang ya, agar bisa dikerjakan oleh ahli warisnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, membuat kita tidak memperpanjang angan-angan, mengingatkan kita seorang yang menulis wasiat dia selalu ingat bahwasanya dia tidak hidup lama sehingga dia tulis wasiat. Dan karena pentingnya wasiat ini, para ulama mengatakan wasiat itu hukumnya wajib jika ada hak yang berkaitan dengan engkau, yaitu hakmu, atau ada hak orang lain yang harus kau tunaikan. Ini hukumnya wajib agar engkau tidak menyia-nyiakan atau menghilangkan hak orang lain. Akan tapi jika wasiat tersebut wasiat yang umum, maka hukumnya mustahab, hanya sunnah, tidak wajib. Seperti apa? Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiat untuk ikhlas, wasiat untuk menjauhi bid'ah, wasiat untuk menjauhi kesyirikan, wasiat untuk melazimi jamaah, ini hukumnya sekedar mustahab, tidak wajib. Dan kita lihat bagaimana sikap para sahabat. Lihatlah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Tatkala dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia segera menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditunda-tunda. Ini demikianlah kondisi para sahabat. Dia mengatakan, "Ma marrat alai lailatun mundu sami'tu Rasulullah SAW qala dzalik illa wa 'indi wasiyati." Tidaklah lewat satu malam pun semenjak saya mendengar Rasulullah SAW menyampaikan tentang wasiat ini kecuali saya telah menulis wasiatku. Bagaimana semangatnya Ibnu Umar menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah juga para sahabat. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi husna ta'assi, bisa meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا رواه البخاري وهذا الحديث أو هذان الحديثان حديث أنس وحديث مسعود وهما بمعنى واحد وحديث ابن مسعود أكثر بسطا في البيان اشتمل على مثل عظيم ضربه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في بيان حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا وما عنده من طول أمل زائدا عن الأجل المحدد له وأن أمله أطول من أجله ومن عظيم نصح نبينا عليه الصلاة والسلام أن ضرب هذا المثل العظيم خط أي بيده على الأرض صلوات الله وسلامه عليه خطا مربعا خطا مربعا وهو المتساوي الأضلاع وخط خطا في الوسط خارجا منه يعني خط ممتد من الداخل إلى الخارج وممتد خارج هذا المربع وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان أي داخل هذا المربع وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله بمعنى أن أمل أطول من الأجل وهذه الخطط الصغار الأعراض إن سلم من هذا لم يسلم من ذاك والأعراض المصائب والنكبات التي تصيب الإنسان يفاجأ بمرض يفاجأ بحادث يفاجأ بكذا أمور إن أخطأه هذا أصابه ذاك وتكون نهايته في الوقت الذي كتبه الله له فلا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر لكن أمله أطول لهذا عندما يتأمل الإنسان في حال الموتى يجد أنهم ماتوا ولم يستكملوا الأشياء التي تجد بعضهم لا عنده خطط إلى مثلا 40-30-20 سنة أو أعمال معينة يعزم على القيام بها. يعني حتى مثلا في باب العلم نقرأ في سير العلماء بعضهم بدأ في تأليف الكتاب وألف ربع الكتاب أو مثلا نصف الكتاب ومات قبل أن يكمل الكتاب، وأمله كان أطول من أجله، أمله أن يكمل الكتاب كاملا. وبعض العلماء كان يستغرق في الكتاب الواحد مثلا 10 سنوات، أو في الكتب الكبار والشروحات الكبار العلمية بعض يمضي فيها سنوات، فيكون بدأ مشواره العلمي مثلا في التأليف ثم يأتيه الأجل وهو في أول العمل أو في وسطه أو قرب آخره، وكان أمله أطول من أجله. وهكذا حال الناس في أمورهم الأخرى، تجد شخص مثلا يبني بيت وقبل أن يكتمل بناء البيت يموت، أو عند بداية بدءه في بناء البيت أو انتهاءه، أو مثلا يشتري سيارة يريد أن يتمتع بها وينتقل بها من مكان إلى مكان ثم يموت بعد أن يمتلكها أو قبل أن يمتلكها. أمور كثيرة جدا لو يتأملها الإنسان يجد أن الأمل عند الناس أطول من الأجل. وهذا الحديث يحث الإنسان على قصر الأمل، ومثله كذلك الحديث الذي سبق أن تقدم عند المصنف. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadzal insanu hadza ajaluhu fabainama huwa kadzalik idz jaa al khattul aqrab. Rasulullah SAW membuat garis-garis, beliau mengatakan ini manusia dan ini ajalnya, ya, tatkala dia dalam memiliki dan ini adalah ajalnya atau kematiannya tatkala dia dalam keadaan sedang bekerja, tiba-tiba datang khattul aqrab, yaitu garis yang lebih pendek yang menunjukkan dia pun meninggal dunia, ya, datang ajalnya. Dan hadis yang lebih jelas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat suatu, ya, garis bujur sangkar, ya, garis bujur sangkar empat sisi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tengah bujur sangkar tersebut yang panjang sampai keluar dari bujur sangkar tadi. Setelah itu Rasulullah SAW membuat garis-garis kecil, ya, ke arah, ya, dari arah tengah tadi, dari garis yang ada di tengah, yaitu garis angan-angan seorang hamba, garis-garis yang banyak, ya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadzal insan wa hadza ajaluhu muhaitun bihi aw qad ahata bihi wa hadza alladhi huwa kharijun amaluhu. Rasulullah SAW menyatakan dalam bujur sangkar tersebut ada manusia, dan bujur sangkar tersebut adalah ajalnya, waktu kematiannya yang telah meliputi sang hamba. Manusia tersebut telah diliputi dengan ajalnya dari segala sisi, akan tetapi ada garis yang panjang di tengah bujur sangkar tersebut sampai keluar dari bujur sangkar tadi. Itulah amal, itulah angan-angan seorang hamba yang merasa dirinya akan hidup panjang dan dia punya cita-cita yang panjang, cita-cita yang jauh. Ya, kemudian ada garis-garis kecil, ya, yang mengarah dari dalam menuju ke sisi bujur sangkar tadi. Garis-garis kecil ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzil khututus sighar al-a'rad. Itu adalah perkara-perkara seperti penyakit, musibah dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in akhta'u hadza nahashu hadza. Kalau dia selamat dari yang ini maka tidak selamat dari yang lain. Kalau dia selamat dari yang ini tidak selamat dari yang lain. Maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya bahwasanya jika seorang, ya, selamat dari sakit, mungkin terkena bencana meninggal dunia, atau kemudian terkena kecelakaan sehingga meninggal dunia, ya, intinya Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya, ya, harapan atau cita-cita seorang hamba lebih panjang daripada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini, hadis Anas dan hadis bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, mengandung atau menjelaskan tentang perumpamaan yang sangat agung yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi manusia di atas muka bumi ini. Bahwasanya amal dia, yaitu cita-cita dia, angan-angannya lebih panjang daripada umurnya. Oleh karenanya di antara bentuk nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, Rasulullah SAW membuat penjelasan dengan gamblang, dengan membuat ya garis-garis. Beliau membuat semacam garis bujur sangkar, di tengah-tengahnya ada manusia yang diliputi oleh bujur sangkar tersebut. Bujur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, karena rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kasih sayang kepada umatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelaskan perkara ini, beliau dengan memberi perumpamaan yang sangat indah. Beliau ingin menjelaskan bagaimana manusia, ya, cita-citanya sangat tinggi, angan-angannya sangat tinggi, sementara ajalnya, umurnya. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan seperti muraqqa, yaitu seperti bujur sangkar. Di dalam bujur sangkar tersebut ada seorang manusia. Dia diliputi oleh bujur sangkar. Bujur sangkar tadi diumpamakan oleh Nabi seperti ajal dia, seperti umur dia. Kematian bisa datang kepada dia dari segala arah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membuat garis yang panjang untuk menggambarkan tentang panjangnya cita-cita seorang hamba melebihi daripada ajalnya. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis pendek di tengah bujur sangkar tersebut yang menyambung kepada ajalnya, menunjukkan bahwasanya hal-hal yang bisa menyebabkan kematian seorang hamba sangatlah banyak. Ya, ada penyakit, ada kecelakaan, ada kematian tiba-tiba tanpa dulu sakit, ada juga bencana alam. Jika seorang selamat dari penyakit, dia akan tetap datang ajalnya meninggal mungkin karena kecelakaan. Jika dia tidak celaka, mungkin dia terkena bencana alam. Ya, terkadang dia tiba-tiba meninggal begitu saja. Ajal pasti akan mendatangi seorang hamba sementara cita-citanya, angan-angannya sangat tinggi. Oleh karenanya Syekh menjelaskan bahwasanya kita dapati kebanyakan manusia yang meninggal dunia, ya, mereka punya proyek, mereka punya cita-cita yang tinggi, punya pekerjaan yang akan mereka kerjakan, akan tapi mereka tidak selesai mengerjakannya. Ada seorang yang meninggal dunia, kita dapati dia memiliki rencana sampai 40 tahun berikutnya. Namun baru dikerjakan sebentar, dia sudah meninggal dunia. Rencananya tinggal rencana, proyeknya tinggal proyek, dan dia sudah meninggal dunia. Ini kita lihat banyak orang seperti ini. Punya cita-cita, punya angan-angan yang tinggi, baru sebentar mulai atau belum sampai selesai, tiba-tiba ajal sudah menjemputnya. Demikian juga kita mendapati sebagian ulama, kalau kita lihat bagaimana sirah perjalanan hidup para ulama, kita dapati mereka tatkala menulis sebuah buku, ya, terkadang mereka baru menulis setengah buku atau seperempat buku, belum selesai bukunya, mereka sudah meninggal dunia. Oleh karena kita dapati, terkadang satu buku ditulis oleh para ulama dalam waktu 10 tahun, terutama buku-buku besar, buku-buku yang panjang. Akan tapi tatkala ulama tersebut baru menulis di awal tulisan, atau baru sampai di tengahnya, atau baru sampai di penghujungnya belum selesai, dia sudah meninggal dunia. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, kondisi manusia. Kebanyakan mereka meninggal dunia dalam keadaan belum menyelesaikan cita-cita mereka, belum menyelesaikan rencana mereka, belum menyelesaikan proyek mereka. Ada seorang yang beli mobil, ya dia beli dengan mungkin dicicil, ya dengan dicicil. Dan dia diharapkan dalam waktu setahun dia sudah menyelesaikan cicilan mobilnya. Akan tapi ternyata sebelum selesai cicilannya dia sudah meninggal dunia, ya. Dan demikianlah kondisi manusia, bahwasanya cita-cita mereka lebih panjang daripada ajal dan umur mereka. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام تقدم معنا في الباب العاشر باب في المبادرة إلى الخيرات ومضى شرحه هناك لكن المصنف أعاده هنا لأنه مشتمل على الحث على المبادرة على الأعمال الصالحة مما يستوجب تقصير الأمل وتذكر الموت وعدم الافتتان بأمور الدنيا. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة أو موتا مجهزا أي سريعا يفاجئ الإنسان ويقطع عليه آماله الكثيرة والمتنوعة. وأيضا مر كذلك التنبيه على ما في هذا الحديث من ضعف في إسناده. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal dengan sebelum datang tujuh perkara, ya. Segeralah beramal sebelum datang tujuh perkara. Apakah kalian menunggu sampai datang, ya? Apa kalian menunggu kecuali kemiskinan yang melupakan, atau kekayaan yang menutup mata seseorang, atau penyakit yang merusak tubuh seseorang, atau ketuaan yang membuat pikun seseorang, atau kematian yang datang dengan tiba-tiba, atau dajjal, dan dajjal merupakan fitnah yang belum hadir, yang belum datang, fitnah yang sedang ditunggu, atau hari kiamat, dan hari kiamat lebih parah dan lebih menggemparkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah lalu dalam bab sebelumnya, yaitu bab tentang al-mubadarah ilal khairat, yaitu bersegera dalam melakukan kebajikan-kebajikan, dan telah dijelaskan secara panjang lebar tentang makna dari hadis ini. Akan tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah mengulangi lagi penyebutan hadis ini karena dalam hadis ini mengandung peringatan agar seorang mengingat kematian dan juga memperpendek angan-angannya dan cita-citanya. Ya, di antaranya yang kita perhatikan dalam hadis ini yaitu Rasulullah SAW mengatakan, hal tantadhirun, apakah kalian menunggu? Tidak ada yang kalian yang tunggu kecuali apa? Di antaranya mautan mujhizan, yaitu kematian yang cepat datang, yang datang dengan tiba-tiba. Kematian yang datang dengan tiba-tiba, yang datang begitu cepat. Yang kematian ini akan memutuskan seluruh angan-angan dan cita-cita para hamba. Para seorang hamba memiliki angan-angan yang beraneka ragam, memiliki cita-cita yang sangat banyak. Akan tapi semua cita-cita tersebut putus dengan kematian yang datang dengan tiba-tiba. Akan tapi telah dijelaskan pula bahwasanya hadis ini, ya, secara sanadnya adalah hadis yang lemah. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akfiru dhikra hadim al-laddat, ya'ni الموت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه حث على ذكر الموت بأن يتذكره بقلبه وأن يذكر نفسه وإخوانه فيه في بعض المجالس. ولتذكر الموت ثمرة، أن يتهيأ العبد وأن يستعد وأن يعلم أنه مفارق لهذه الحياة وأنه لا بقاء له فيها وأن الحياة الآخرة هي الحيوان. فتذكر الموت من الأمور العظيمة المهمة في حياة المسلم التي تثمر استعدادا وتهيئا ليوم المعاد. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, akfiru dzikra hadzi min ladzat, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun. Hadis ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Mengingatkan kepada seorang hamba untuk banyak mengingat kematian, mengingat dengan hatinya. Dan juga selain dia mengingat dalam dirinya, dia juga mengingatkan saudara-saudaranya, mengingatkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, agar mereka jangan lupa dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian akan membuahkan, ya, perkara yang sangat baik, yaitu seorang hamba senantiasa berusaha mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Seorang hamba senantiasa sadar bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini. Dia sadar bahwasanya al-akhirah hiyal hayawan, akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Adapun kehidupan dunianya sementara dan kehidupan yang menipu. Thumma khatama rahimahullah hadhihi at-tarjuma bi hadits Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه الحث على ذكر الموت وما بعده. يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة أي النفخة الأولى، وجاءت الرادفة أي النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه أي بما يشتمل عليه من أهوال وما يأتي بعده من أمور وأحوال، فيذكر بذلك كل عليه الصلاة والسلام حتى تستيقظ القلوب ويتنبه الغافل ويقبل المعرض ويستعد الناس لذلك اليوم العظيم. وجاء في هذا الحديث أن أبي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ والمراد بقوله كم أجعل لك من صلاتي أي كم أجعل لك من دعائي، لأنه رضي الله عنه جعل دعاء يدعو به لنفسه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر الذي يجعل له من هذا الدعاء، هل يجعل له الربع أو النصف أو ماذا يجعل؟ فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. والمراد بصلاتي أي الدعاء الذي كنت خصصته لنفسي، فقال أجعل لك صلاتي كلها أي دعائي أجعله لك صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثواب العظيم الذي يترتب عليها من كون العبد يكفى همه وتغفر له ذنوبه. وبهذا الحديث أنهى رحمه الله هذه الترجمة، ونسأل الله العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini, bab tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan, yaitu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jika telah pergi sepertiga malam yang pertama maka beliau pun bangun, kemudian beliau berkata ya ayuhan nas wahai manusia udhkurullah ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'atir rajifah ya telah datang tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha radifah kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Ja'al mautu bima fih telah datang kematian dengan perkara yang menakutkan yang datang bersama kematian tersebut. Ja'al mautu bima fih telah datang kematian dan perkara-perkara yang mengerikan yang datang bersama kematian tersebut. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, inni uksiru salata alaiku. Ya Rasulullah, aku memperbanyak salat, salawat kepada engkau. Fakam aj'alulaka min salati. Maka berapa banyaklah aku jadikan doaku ya untuk bersalawat kepada engkau. Maka kata Rasulullah SAW, masyikta, terserah engkau berapa bagian dari doamu kau gunakan untuk bersalawat kepada aku. Kata Ubay bin Ka'ab, rubu, seperempat doaku saya gunakan untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, masyik, silakan. Fa'in zidda fahuwa khairun laku, khairun laka. Jika kau tambah, maka lebih baik bagi engkau. Maka kata Ubay bin Ka'ab, fanis, kalau begitu setengah doaku saya gunakan untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, masyik, silakan, terserah engkau. Fa'in zidda fahuwa khairun lak, jika kau tambah, maka lebih baik bagi engkau. Qultu fathuluthain, aku katakan lagi ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 doaku aku gunakan untuk bersalawat kepada engkau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak." Terserah engkau. Jika engkau tambah lagi, maka itu lebih baik bagi engkau. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Aj'alu laka salati kullaha." Aku jadikan seluruh doaku untuk berselawat kepada engkau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dhanbuk." Kalau begitu ya, kesulitanmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian atau cita-citamu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihapuskan dosa-dosamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya mengingatkan kita untuk motivasi kita mengingat kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan udzkurullaha ja'atir rajifah. Wahai manusia, ingatlah Allah, telah datang tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha ar-radifah, kemudian telah datang tiupan sangkakala yang kedua. Ini yang datang setelah kematian, akan datang hari kiamat, ya, akan datang perkara-perkara yang mengerikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'al mautu bima fi, telah datang kematian dengan perkara-perkara yang mengerikan yang datang bersama kematian tersebut dan juga perkara-perkara yang sangat sulit yang datang setelah kematian tersebut. Seorang harus ingat akan adanya kematian dan seorang akan harus ingat tentang ngerinya kematian dan seorang hendaknya ingat apa yang terjadi setelah kematian. Dengan mengingat kematian dan apa yang terjadi setelah kematian, mengingat hari kiamat, maka akan menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati. Ya. Orang-orang yang berpaling akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kematian tersebut. Disebutkan dalam hadis ini, setelah itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang berapa persenkah dari doanya yang dia gunakan untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa bagian dari doanya? Ya, apakah seperempat ataukah setengah ataukah berapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Masyi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak." Terserah engkau wahai Ubay bin Ka'ab. Tapi kalau kau tambah lebih baik bagi engkau, ya. Kemudian kata Ubay, kalau begitu setengah. Rasulullah SAW terserah. Kata Rasulullah SAW terserah. Kalau begitu dua per tiga. Kata Rasulullah SAW terserah. Semakin kau tambah semakin baik. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menjadikan seluruh waktu doaku untuk bersolawat kepada engkau. Kata Rasulullah SAW, idhan tukfa hammak wa yugfar laka dhambuk. Kalau begitu, ya, yang menjadi ham engkau, yang menjadi cita-citamu atau kesedihanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau akan dihapuskan dosa-dosamu. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung bab ini tentang bab mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Selanjutnya anda kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullahu taala. Dan jazakallahu khairan atas dars yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh di sore ini dan Ustaz Firanda yang telah menyampaikan penerjemahannya. Ada 4 menit waktu kita Ustaz untuk menyampaikan pertanyaan dan kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada 2 penanya yang terkait dari pertanyaan atau pembahasan yang Syekh sampaikan tadi. Yang bertanya demi berikut, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, sudah banyak cerita dan fakta atas terjerumusnya seorang hamba karena fitnah dunia. Namun bolehkah bagi seseorang untuk berangan-angan dan memiliki keinginan kuat untuk bisa menjadi orang kaya dan menjadikan kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan fisabilillah? Jazakallahu khairan ya Syekh. Hada awalan yata'allam li al-waqi' wa at-ta'allum wahdahu la yakfi walakin la bud min nushh an-nafs awalan wa nushh al-akharin wa ad-du'a li 'umum al-muslimin bis-salah والهداية والتوفيق وأيضا أن يكون بيننا التذاكر والتعاون على البر والتقوى. وأما سؤاله الأخير فالذي أنصحه أن يكثر منه دعاء الله عز وجل الذي كان يكثر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو دعاء جمع خير الدنيا والآخرة. Saya menjelaskan bahwasanya sang penanya ya menjelaskan tentang kesedihannya melihat kenyataan yang ada tentang banyaknya orang tenggelam dengan dunia. Akan tapi saya mengatakan kesedihan itu tidak cukup, ya. Seorang harus berusaha menasihati dirinya, memperbaiki dirinya, dan juga seorang berusaha untuk memperbaiki orang lain dan juga berdoa bagi kaum muslimin secara umum, dan juga perlu ada saling mengingatkan di antara kaum muslimin ya, agar mereka tidak terjerumus dalam fitnah dunia. Adapun mengenai cita-cita orang ini, maka Syekh mengatakan dia nasihatkan kepada penanya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah bagi kami kebaikan di dunia dan kebaikan bagi kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa azab api neraka. Karena doa ini menggabungkan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Saudaraku seiman, kami mohon maaf, hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan untuk sore hari ini, dan kami mohon kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan ikhtitam dari dars kita. Tafadhal ya Syekh. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل لي ولجميع المستمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير, وإلى أن ألقاكم أجمعين في اللقاء القادم بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang lurus dan meluruskan amalan soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk bisa beramal soleh dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengabulkan permintaan para hambanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.